Siapa yang punya anak bilang aku yang terlalu malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin nabi billah. Tawassalna bi bismillah, wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi alil badri ya Allah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita solawatan. Daripada kita berduaan, nanti bakal dihasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita solawatan. Solatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin nabi billah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Kalau aku tak suka padamu, bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita ta'arufan. Sudahlah ku jangan kau pikirkan, mending kita solawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin nabi billah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli